wangi kaya rina kaya rina kulane sing awe awe sing awe awe kulane padange kaya rina kaya rina kulane sing awe sepo mengko sore kene tak critani tanggo sepo mengko sore iki dino aja lali lunga ngaji lunga ngaji takon marang Kyai Guru Kang Pinuji Kang Pinuji aja lali lunga ngaji lunga ngaji takon marang Kyai Guru Kang Pinuji Kang Pinuji tinggal siro ora gampang kabujur setan insya Allah kita menang langkah bejan insya Allah kita menang langkah bejan Allahumma salli wa sallim ala alamat bakal keton burine keton burine wong tua loro kondur sing ngarsa pangeran anak putune lamer-lamer rebutan warisan anak putune lamer-lamer rebutan warisan sebab bersani putra putrine orang ibadah orang ibadah wong dorong ing jero kubur anyan dan susah sebab bersani putra putrine do pecah belah kanjeng arep arep ya iku turune rahmat jebel kang teko nambahi fitnah